نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kemarin kita telah membaca penjelasan Syekh Al-Allamah Fauzan Hafizahullah bahwasannya boleh untuk seseorang mempunyai istri lebih dari satu, tentunya dengan syarat dia mampu dan aman dari berbuat tidak adil. Artinya dia harus adil. Di mana pengertian adil di sini dijelaskan oleh beliau adalah adil yang mustata', adil yang dalam kategori seseorang mampu untuk bersikap adil. Dari taswiyatu baina zaujat fi nafaqah wal kiswah wal maskan wal mabit, yaitu sama pembagiannya di antara istri-istrinya di dalam nafkah, di dalam memberikan baju kiswah, tempat tinggal, dan juga bergiliran. Dan disebutkan pula oleh beliau tentang maslahat yang sangat agung dan besar bagi kaum lelaki dan wanita, bahkan masyarakat, yang menghidupkan ta'addud ini, atau yang dengan istilah di negara kita adalah poligami. Yaitu disebutkan di antara alasannya karena banyaknya jumlah wanita dibandingkan jumlah lelaki. Kenapa demikian? Karena ketika yang namanya kaum lelaki itu tidak terlepas dari mara bahaya yang menyebabkan sedikitnya jumlah mereka. Seperti para lelaki lah yang mereka pergi ke medan perang. Dan para lelaki lah yang mereka selalu berpergian, ya, yang menyebabkan terkadang ia meninggal di tempat safar sehingga menyebabkan lelaki itu berkurang jumlahnya. Dan madarat-madarat yang lain, para lelaki mereka bekerja keras, sehingga banyak menyebabkan jumlah mereka sedikit dibandingkan jumlah kaum wanita. Maka kalau seandainya kaum lelaki, seorang lelaki hanya dibatasi untuk mempunyai satu istri, maka banyak dari wanita-wanita yang lainnya dia tidak mempunyai suami, dan ini akan merusak akhlak-akhlak di masyarakat. Wa kadzalika, dan selanjutnya yang berikutnya, yang kedua, alasan atau di sana adanya maslahat yang sangat banyak dalam poligami atau ta'addud. Wa kadzalika ma'rufun ma ya'tari al-mar'ah min al-hayd wa an-nifas. Walau muni'a ar-rajulu min at-tazawwuj bil-ukhra lam marrat 'alayhi fataratun katsirah yuhram fiha min mut'ati wal injab. Nah, demikian pula telah diketahui, artinya kita telah mengetahui bersama, bahwasanya ada perkara-perkara yang tidak terlepas dari kaum wanita atau pada seorang wanita. Pada seorang wanita tidak akan terlepas perkara-perkara seperti dia haid, seperti dia nifas. Ini tidak akan terlepas hal ini pada seorang wanita. Maka kalau seandainya seorang lelaki dilarang untuk dia menikah dengan wanita yang lain, sungguh akan berlalu dengan waktu yang sangat panjang atau sering banyak dia terhalangi untuk mendapatkan kenikmatan dan melampiaskan dari syahwatnya. Kalau haidnya sebulan sekali masih mending, tapi kalau haidnya ada sepekan, kadang sebulan tiga kali, dan itu pun panjang waktunya, kadang sepekan masa haidnya itu. Demikian. Belum lagi nanti kalau sudah punya anak nifas, berapa bulan? Berapa bulan nifas? Udah tahu, berarti udah siap. 40 hari. Jauh bayangkan. Maka kaum lelaki ketika di masa itu terlewat sudah. Bagaimana dengan kaum lelaki yang dia girahnya atau gairahnya tinggi? Bahaya, madarat. Demikian. Ini kalau dihalangi bahaya. Ini beberapa alasan. Jadi wajar kalau seorang suami uring-uringan di rumah, enggak ada umahat ya. uring-uringan di rumah. Bisa jadi sebabnya salah satunya itu tidak terpenuhi. Emosi tinggi, dan itu mudarat bagi kejiwaan seorang lelaki. Terbukti. Belum lagi kalau tadi dia banyak safar, telah disebutkan banyak safar kan? Lelaki itu banyak safar. Pergi ke sana, pergi ke Alhamdulillah masih sekitar Indonesia. Kalau sudah keluar negeri, banyak safar dia. Tentunya banyak yang dilihat, banyak yang ini. Dan pulang, ya, fitrahnya lelaki, dia harus melampiaskan apa yang dia ingin. Lah kalau istrinya puasa, puasa juga. Gimana? Ini madaratnya. Di antara hikmah adanya ta'adduk. Iya. Mas cari uang sana, jangan di rumah. Ya, siap. Cari rumah sana, cari uang, pulang. Iya. Mau ini? Lagi lampu merah. Gimana? Ya. Itulah di antara hikmahnya kenapa harusnya ada ta'adduk. Nah, kemudian juga disebutkan wa ma'rufun anal istimta'u bil mar'a istimta'an kamilan musmiran yantahi bi bulughiha sinnal ya's wa huwa bulugh 50 min umuriha. Iya, bikhilafir rajul fa innahu tastamirru salahiyatuhu listimta' wal injab ila sinnil haram walau qusira ala wahida lafata alaihi khairun kathir wa ta'attalat indahu manfaatul injab wal nasl. Dan telah diketahui bersama bahwasannya bersenang-senang dengan istri secara sempurna, ya, musmiran, ya, artinya membuahkan hasil, dia subur sampai waktunya subur, itu berakhir, ya, berakhir ini hukum aglabnya itu sampai sinnal ya's, sampai umurnya tua, yaitu sampai 50 tahun dari umurnya, ini ghalibnya. Ya, dia bisa bersenang-senang, terus juga masa bersubur, masanya subur, punya keturunan. Ya. Sekarang sampai itu. Bahkan kadang di negara kita sampai 40 tahun sudah. Nah, tapi batasnya itu 50 tahun. 50 tahun ya sudah tidak subur lagi. Atau dengan istilah lain menopause. Dokter mana nih biar dijelasin. Ya, sudah menopause. Iya. Nah, sudah berakhir. Berbeda dengan kaum lelaki. Ini kelebihan lelaki. Dia akan terus-menerus bisa melakukan hal tersebut. Kemudian juga santiasa subur, kalau dia memang subur. Sampai umur yang sudah tua renta pun masih bisa. Itu bedanya lelaki. Dia bisa bersenang-senang, kemudian juga bisa memberikan keturunan. Iya, artinya subur, masanya subur itu terus tetap ada walaupun sampai tua. Nah, maka kalau seandainya dibatasi hanya satu, maka akan hilang kebaikan yang sangat banyak. Dia memberikan keturunan, akan hilang. Kemudian juga dia tidak merasakan kenikmatan. Yang ini adalah sedekah. Dan akan hilang manfaat di sisinya, berhubungan dan juga memberikan keturunan. Kalau hanya dibatasi hanya satu. Dan itu tadi seperti yang sudah kita sebutkan, banyaknya kanker apa? Prostat. Itu diantaranya. Iya, diantaranya kanker prostat adalah disebabkan karena berhenti dari pekerjaannya. Itu sebagai kaum lelaki. Sehingga menyebabkan kanker prostat. Nah, akan hilang manfaat yang banyak. Justru bahkan mudarat bagi kaum lelaki. Nah, kemudian juga idafatan ila annahu idha kana minal ma'lum An adad an-nisa yazidu ala adad ar-rijal fi ghalib mujtama'at al-bashariyah. Wa inna qasra ar-rijal ala imra'atin wahidatin yatruku katsiran min an-nisa laa 'ila lahun. Wa bitali yufdi hadhihi ila fasad al-khuluqi wa dhayaa'i katsirin min an-nas aw hirmanihinna min mut'ati al-hayati wa zinatiha. Dan idhofa ila annahu, artinya diikutkan penjelasannya yang terkait dengan masalah ini. Kalau telah diketahui bahwasanya jumlah wanita itu lebih dibandingkan jumlah kaum lelaki pada mayoritas masyarakat, ya, di kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia, golibnya wanita lebih banyak. Maka kalau seandainya lelaki itu hanya dibatasi satu saja, seorang wanita untuk dinikahi, dia akan meninggalkan banyak dari kaum wanita yang tidak mempunyai keluarga, ya, yang tidak punya suami. Dan ini berikutnya akan mengantarkan kepada kerusakan akhlak dan menyia-nyiakan kebanyakan dari kaum wanita, dan juga terhalang untuk merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan dan perhiasan hidup. Tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya hidup, ya, dari banyaknya kaum wanita. Nah, ya, dan juga tadi kemampuan wanita terbatas. Kemampuan wanita terbatas. Misal dari sisi memberikan keturunan. Ya, di zaman-zaman sekarang ini para wanita paling banter umur 30 mereka sudah lemah di dalam memberikan keturunan. Ya, di zaman sekarang. Padahal umur-umur segitu adalah masa-masa suburnya mereka, kaum wanita. Ya, tidak mampu lagi. Nah, kalau dibatasi, sudah. Ya, yang akan terjadi adalah kerusakan akhlak. Akhirnya seorang suami selingkuh, ya, kebanyakan di beberapa negara. Ini mudaratnya. Nah, akhirnya main mata, ya, akhirnya na'udzubillah pergi. Ini gara diakibatkan ketika dilarangnya atau dibatasinya hanya satu. Dan juga dari sisi wanitanya, maka dia akan bebas, ya, dia akan pergi kemana saja, mengumbar nafsu na'udzubillah, sehingga banyaknya kaum wanita yang mereka seperti itu karena kebutuhan fitrah manusia, dia cari rusak. Dan inilah memang yang diinginkan oleh propaganda orang-orang kafir, membenci adanya syariat poligami atau ta'adud. Wanita dia tidak senang menikah, sibuk dalam masalah urusan-urusan karirnya. Enggak mengerti, nikah apa sih, buat nikah saya udah punya uang, buat apa nikah? Ya, akhirnya terbentuk pola itu kepada para wanita. Dan juga lelaki sedikit, ini udah punya suami, mau nikah ini punya suami. Seperti itu. Sampai dia karir, sampai umurnya menjadi tua, iya, yang dia menjaga diri menyesal. Nah, seperti itu. Ada nih yang mengerti kebutuhan di dalam kebutuhan hidupnya, ingin merasakan kenikmatan hidup, akhirnya dia enggak mau menikah karena dia punya uang. Ya, dia sewa na'udzubillah min dzalik, seperti itu pada kaum lelaki, na'udzubillah. Rusak kehidupan itu. Dan inilah yang dimaukan oleh dalam propaganda dari orang-orang kafir. Nah, dengan banyaknya tersia-siakannya para wanita. Demikian. Ini karena tidak dihidupkannya masalah tahajud. Wal hikmatul baligha, kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, fi ibahati ta'addud zaujat katsirah. Dan hikmah-hikmah yang baligh, maksudnya hikmah yang sangat mengena tentang bolehnya ta'addud mempunyai lebih istri dari satu, ya, mempunyai istri lebih dari satu atau poligami, itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Nah, dan triknya, ini anak kasih tahu triknya. Kalau misalnya ingin resmi, gitu ya. Kalau ingin resmi di pengadilan, kadang biasanya wanita yang ini yang yang mungkin ini akibat dari kehidupan modern. Kenapa para wanita itu anti dengan poligami? Tadi takut. Ya, para laki itu hanya sekedar dia melampiaskan apa syahwatnya saja. Ya, tidak diperhatikan masalah ininya, ininya, dan tidak adil. Itu khawatir seorang wanita. Nah, maka kita sebagai seorang yang ingin menghidupkan sunnah ini memberikan ya kepercayaan kepada mereka bahwasanya kita kaum laki siap untuk bersikap adil itu. Nah, karena rata-rata istri atau wanita, bahkan calon istri kita itu ada perasaan tidak percaya. Nah, kepada kaum lelaki yang ingin melakukan poligami, maka berikan, buktikan hal itu. Nah, apalagi banyak cerita-cerita yang ketika berlangsung putus di tengah jalan, wah, trauma. Maka seorang yang ingin betul-betul menghidupkan ta'adud ini, dia ingin melangkah, dia harus punya ya, memberikan kepercayaan diri kepada istrinya dan juga kepada calonnya. Nah, kemudian kadang seorang wanita ingin resmi, ya, karena peraturan di negaranya misalnya. Maka tipnya ketika ditanya, pasti akan ditanya, kamu apa? Nikah lagi. Ya, jangan-jangan nanti disia-siakan ini calonnya. Yang pertama ini sudah tidak cinta lagi, katanya begitu istilah mereka. Cari yang lain lagi, ya. Apa? Istilahnya? Sepah dibuang apa? Habis manis sepah dibuang, katanya. Seperti itu. Ya, apa alasannya Bapak nikah? Nah, tipsnya adalah saya mau menjaga ya kehormatan saya. Kalau saya enggak nikah lagi, saya bisa jatuh kepada kemaksiatan. Itu triknya. Kalau kita alasannya oh, istri saya udah enggak mampu lagi menyakiti istri kita. Ya kan? Off the record ini ya, off the record ini. Off the record. Ini jangan direkam. Iya. Saya kalau kita beralasannya istri saya sudah tidak mau punya anak lagi, tidak mau apa lagi melayani lagi, enggak mampu. Nah, itu akan menyakiti istri kita. Karena itu di hadapan istri kita. Tapi kalau alasannya ana mau nikah lagi karena kebutuhan saya sebagai seorang lelaki dan kalau tidak saya bisa jatuh. Tapi itu harus jujur loh ya. Dibutuhkan kejujuran kita. Insya Allah Allah akan bantu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menyia-nyiakan hambanya yang dia ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan Allah tolong. Sebagaimana tadi atau hadis yang sudah kita bawakan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka tiga golongan. Siapa yang pertama? Seorang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, masih ingat? Lupa. orang yang mencatat hutangnya yang ingin menunaikan. Yang ketiga, orang yang menikah ingin menjaga al-afaf. Iya, Allah akan bantu. Nah, seperti itu. Itu berlaku bagi yang mau sudah punya istri. Kok punya istri pengen laki nikah? Ya itu karena tuntutan. Iya, tuntutan dari sisi istrinya begini, dari sisinya kurang, iya. Atau mempunyai, tidak mampu lagi untuk mempunyai anak. Ya, apalagi sekarang banyak sesar. Ya apa? Lahir dengan cara di sesar. Seperti itu, enggak boleh lagi punya anak ini, Pak. 4 tahun harus istirahat. Lah, gimana dia? Nah, mudarat bagi seorang kaum lelaki. Dan inilah solusinya ta'addud. Nah, iya, bagi orang-orang yang memang khawatir dia jatuh kepada perkara yang haram ketika dia ingin menikah tapi terhalang. Nah, tadi katakan wal hikam al baligha fi ibah ta'addud zawjat katsirah. Ya, hikmah di dalam diperbolehkannya ta'addud itu sangat banyak sekali. Nah, kata Syekh, faqatalah Allah man yuhawilu sadd hadha at-tariq wa ta'til hadhihi al-masalih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang menghalang-halangi, ya, berusaha menutup, ya, cara ini atau metode ini, jalan ini, menutup jalan ini dan meniadakan kemaslahatan ini. Qatalahumullah. Nah, didoakan kejelekan oleh Asy-Syaikh. Bahkan seperti yang tahun lalu kita bahas, Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah hafizahullah menjelaskan gimana suami ingin menikah lagi. Tetapi istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi agar suaminya tidak menikah. Iya, siapa masih yang ingat? Siapa yang masih ingat? Biasanya kalau yang pengen tuh masih ingat aja. Siapa yang masih ingat? Abu Helmi biasanya. Ya. Nah, apa kata Syekh? Doa wanita ini tidak akan didengar doanya oleh Allah. Kenapa? Karena itu termasuk maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala membolehkan fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba. Iya. Allah membolehkan. Kemudian seorang istri berdoa, ya Allah jangan suami saya punya istri lagi, ini gini, tidak akan didengar doa. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, atau dia bersikap, ya, karena suaminya ingin nikah lagi, akhirnya dia berbuat boros. Belanja biasanya 50 kurang 100 dikasih. Karena suaminya ingin nikah lagi, akhirnya dibaikin, dikasih 100. Diabisin lagi kurang. Supaya apa? Supaya dia enggak nikah. Wah, berat juga nih nanti kalau punya 2. Gitu maksudnya. Ya, maka dinasihati oleh Syekh rahimahullah, nah, wanita ini, ya, hendaknya dia bertobat kepada Allah. Ini termasuk menutup, ya, menutup ibadah seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi, ya, seorang suami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tapi tentunya yang ingin dia harus jujur, saya mampu atau tidak. Ya, harus diukur. Tadi syaratnya, ya, kata Syekh Shalih Fauzan apa tadi? Kalau dia al-amnu minal haif, kalau dia aman di, untuk tidak berlaku tidak adil, artinya dia bisa bersikap adil kepada istri-istrinya. Nah, selesai tentang permasalahan ini, ya, tentang masalah faedah nikah dan juga sekaligus beliau jelaskan tentang fawaid masalah, tentang masalah ta'adud, dan sangat banyak sekali, memang sangat banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Iya. Di antaranya juga ya adanya tarbiyah, pendidikan jiwa kita ketika ta'adud itu. Nah, menjadi seorang pemimpin dengan mempunyai dua kubu, gimana bisa bersikap adil, gimana melatih, nah, seperti itu, dan juga melatih kejujuran. Nah, demikian, dan banyak lagi, dan termasuk ibadah. Ya, kadang di istri ini kita tidak bisa mengeluarkan ide-ide kita dalam masalah apa saja, dengan istri yang ini bisa terbantu. Nah, seperti itu. Ya, jangan digambarkan anak pengen ta'adud tapi istrinya maunya seperti yang anak mauin, harus begini begini, pokoknya indah, nggak pernah ribut. Mimpi, ya, mimpi. Kalau pengen ta'adud tapi pengennya terus damai-damai, adem ayem gitu, nggak ada masalah, mau problem, mimpi kalau kayak seperti itu. Lah satu aja kadang banyak problematika rumah tangga, ya kan? Ya kan? Nah, demikian pula kedua, ketiga, sama saja. Nah, ya, sama saja. Demikian. Nah, disitulah nilainya ibadah. Kita berjuang, melatih diri sehingga menjadi tegar. Ujian dan cobaannya banyak. Nah, demikian. Ya, kalau tidak mau, mampu, ya jangan. Ya, nanti malah putus di tengah jalan. Nah, kalau nikmatnya dan itu banyak sekali, seperti yang dikatakan oleh Syekh, banyak. Ya. Ada ininya enggak? Moskila atau ya banyak juga. Gitu. Nah, ya, dan kita harapkan tentunya, ya, kita mempunyai istri-istri yang salehah untuk menemani kita nanti di jannahnya. Itu yang kita harapkan. Nah, tentunya kita juga harus berusaha bersama-sama. Ya, selama kita menikah karena ibadah kepada Allah dan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, mengikuti nasihat-nasihat dari hadis, mengikuti Rasulullah SAW, insya Allah Allah akan bantu. Ya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu ketika kita jujur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai tentang masalah maslahat azimah fin nikah wa fit ta'adud. Selanjutnya qala al-allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, والنكاه من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع. Sedangkan nikah dari sisi hukum syar'i itu ada tiga macam. Artinya, taratan yakunu wajiban, wa taratan yakunu mustahabban, wa taratan yakunu haraman, wa taratan yakunu makruhan. Artinya, maksudnya hukumnya lima macam. Kadang-kadang nikah itu jadi wajib bagi seseorang. Iya, bagi wajib bagi dia. Atau kadang-kadang hukumnya mustahab. Atau kadang-kadang hukumnya haram, justru haram. Iya. Atau kadang-kadang makruh, tidak disukai, dibenci. Bagaimana penjelasannya? Dijelaskan oleh beliau di sini. Wa yakunu nikahu wajiban 'ala man yakhafu 'ala nafsihi zina idza tarakahu li'annahu tariqun lil'ifafi nafsihi min al-haram. Wa fi hadhihi al-halati qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in ihtaja insanu ila an-nikah wa khafa al-'anata bitarkihi qaddamahu 'ala al-hajj wal-wajib. وقال غيره يكون له أفضل من الحج تطوع والصلاة والصوم تطوع. nikah menjadi hukumnya wajib, yaitu atas orang yang khawatir akan dirinya takut jatuh kepada zina kalau dia meninggalkan nikah. Iya, jadi wajib. Atau juga seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, iya, kalau seseorang jatuh kepada muharramat, maka wajib bagi dia, iya, untuk menikah. Nah, karena iya, meninggalkan perkara yang haram itu wajib. Iya, untuk seorang menjaga diri dari perkara yang haram wajib, maka hukumnya wajib bagi dia nikah. Nah, li'annahu, karena tariqal i'fafi nafsihi minal haram, karena nikah ini termasuk cara untuk menjaga kehormatan dirinya dari perkara yang haram. Nah, lebih-lebih kalau orang yang dia sering keluar bekerja, nah, uang sudah punya, nah, bisa ngontrak, walaupun gak punya rumah dia bisa ngontrak, gajinya besar. Kemudian juga kalau pulang pergi dia ya terasa terganggu dengan pemandangan-pemandangan, ya kadang terlintas was-was syaitan, dan itu ya syahwat nih ya. Ya, di zaman sekarang itu syahwatnya banyak. Kanan lihat yang begitu, kiri yang begitu, ya. Depan begitu, baru keluar rumah sudah lihat yang begitu, di tempat kerja, di jalan. Wah. Ya, sekarang kita tanya kepada diri kita, kita merasa aman enggak dengan perkara seperti itu ketika di luar? Ya, jujur saja. Nah, kita tidak akan merasa aman diri kita untuk melihat perkara-perkara seperti itu yang di luar. Nah, mau ke pasar, masya Allah, ya ke kanan ke kiri, nah, dosa semuanya, kotor hati kita melihat yang itu, melihat yang ini, melihat itu. Itu saja sudah banyak pada diri kita melakukan dosa dalam hati, ya kan? Nah, padahal dia mampu untuk melakukannya, artinya untuk menikah. Nah, ya jangan memudaratkan diri sendiri, justru nanti jatuhnya ya bisa dia wajib untuk menikah. Wa fi hadhihi halah qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dalam keadaan seperti ini berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa in ihtaja al-insan ila nikah wa khafa al-anat bi tarkihi, iya, adamahu al-hajj wajib, kata beliau. Jika ada seseorang yang dia butuh kepada nikah, nah, sudah ada kebutuhan nikah. Jadi kalau seorang yang sudah terbetik padanya ini nikah, berarti dia sudah mau nikah. Nah, dia berpikir, ana mau, kayaknya butuh nikah. Eh sudah, itu kamu, antum sudah butuh nikah. Nah, tapi kalau gak ada pikiran apa-apa, kerjanya belajar, ini gak kepikiran yang ini yang lain, berarti dia belum butuh nikah. Tapi kalau sudah kepikiran, aduh anak kayaknya pusing nih, kiri kanan ini, aduh, berarti itu butuh nikah namanya. Ya, jangan menutupi diri bahwasanya antum butuh nikah. Anak butuh nikah ini, berarti sudah butuh. Ya. Kemudian dia khawatir kalau meninggalkannya terjatuh kepada al-anat, itu maksudnya jatuh kepada yang haram. Maka dia harus mendahului nikah di atas haji yang wajib, itu kata Syekhul Islam. Dia punya uang, artinya di sini apa fikihnya? Kok dikatakan oleh Syekhul Islam yang Taimiyah rahimahullah, dia harus mendahulukan nikah dibandingkan haji yang wajib. Artinya dia punya apa? Kemampuan, ya kan? Haji itu kan mahal. Dia punya uang banyak. Dia ingin haji. Satu sisi dia ya sudah butuh kepada nikah. Maka kata Syekhul Islam, dia harus mendahului nikah di atas hajinya yang wajib. Itu haji yang wajib, coba. Dia mampu nih untuk berangkat, ya, dia mampu untuk haji. Tapi kebutuhan dia, biologis dia ingin nikah. Maka didahulukan untuk nikah. Nah, sekarang lagi ada kasus lagi. Saat anak mau nikah nih, misalnya ngomong ke kakaknya, kak, atau dia seorang adik, atau dia nanya ke temannya, anak pengen belajar dan juga pengen nikah, mana yang didahulukan? Antum ketika memberikan nasihat, mana yang dilakukan? Antum nikah. Karena kalau sudah kebutuhan pengen nikah, belajar pun tidak akan bisa tenang. Nanti pas bab nikah, aduh, kepikiran lagi, ya kan? Ini seperti itu. Nah, ada hafalannya tadinya 1 juz, 2 juz, balik lagi 1 juz, 2 juz lagi. Kenapa? Enggak tenang, enggak bisa. Enggak bakal bisa. Dan juga para ulama menasihati, iya, dan sering ketika ditanyakan di daurah-daurah, bahkan para ulama terdahulu ketika ditanya, ya, nikah dulu atau problem ini, nikah. Kalau kamu memang butuh nikah, nikah. Karena nikah itu tidak menghalangi seorang talabatul ilmi. Nah, begitu. Nah, karena yang dikhawatirkan dia jatuh kepada yang muharramat. Ya. Belajar dalam keadaan belajar terus ditepis, nggak bisa-bisa, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Kita ini tinggal bukan di negeri yang kaum muslimin yang rata-rata semuanya menutup hijab dan wanita tidak berkeliaran. Ya kalau kita tinggalnya di Yaman atau di Saudi, aman, insya Allah aman, asal jangan punya Android gitu kan. Udah pernah, aduh, lihat juga sama aja bohong. Nah, di Yaman, di Arab Saudi tenang kita, dan terbukti kalau kita di Indonesia bisa hafal 1 juz dalam waktu sebulan, di Yaman 3 hari sepekan sudah hafal, itu sudah terbukti. Nah, kita dihafal di Indonesia 1 juz aja 3 bulanan itu pun gak mungkin. Tapi di Yaman cepat sekali. 3 bulan antum bisa hafal 5 juz. Ya, hafalnya saja ya, belum nanti dijaga biar ini. Di Indonesia jangan harap, apalagi yang sudah kepengen nikah lagi ngafal, hilang lagi, ngafal hilang lagi. Sudah nikah, apa sih susahnya? Uang ada, ya, kontrak bisa. Nah, Allah musta'an. Demikian. Dan bahkan ada yang mengatakan selain beliau, yakunu lahu afdal minal hajji tatawu wassalat wassawm tatawu. Bahkan ada yang mengatakan, iya, nikah itu lebih utama dibandingkan haji yang tatawu. Haji yang dia hukumnya nafilah. Bahkan salat dan saum yang tatawu lebih afdal. Dari urusan perkara-perkara nafilah, nikah itu lebih afdal. Kenapa? Karena menjaga ghadal basar, menjaga kebersihan hati kita, jiwa kita. Nah, demikian. Qalu, ada juga yang mereka mengatakan, la wala farq fi hadhil halah bainal qadir ala infaq wal ajiz anhu. Maka ditegaskan, maka tidak ada bedanya dalam masalah ini, artinya dalam masalah ketika sudah wajib hukumnya, iya, dia sudah butuh nikah dan khawatir jatuh kepada perkara muharamat dan maksiat, itu tidak ada bedanya keadaan ini dia mau mampu, iya, untuk berinfak atau tidak, tetap hukumnya wajib. Iya, wah, anak sudah butuh nikah tapi anak belum mampu untuk memberikan nafkah, tetap hukumnya wajib bagi dia. Nah, nanti disebutkan di sini wa qala Syekh Taqiyuddin, dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin, zahir kalamu Ahmad, dan ini dikatakan ucapannya Imam Ahmad, wal aktsarina adamu i'tibaru taul li'anna Allah wa'ada 'alaihi al-ghani biqaulihi iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi. Naam. Kata Syekh Taqiyuddin, zahir dari ucapannya Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama, yaitu tidak, ya, boleh, maksudnya tidak boleh dia berlama-lama menunda-nunda ketika dia sudah dalam keadaan seperti ini. Ya, kalau dia sudah kebutuhannya seperti ini, dia takut jatuh kepada muharramat, yang dia tidak terjaga dari perkara kemaksiatan. Nah, alhamdulillah masih bergaul di lingkungan orang-orang yang soleh, dia masih bisa menahan. Tapi kalau dia nanti safar pergi, bisa dia. Nah, kita masih berteman, ada teman kita dekat yang selalu mengingatkan. Tapi kalau kita sendirian, tiba-tiba ada seorang wanita yang dia menggodanya, ya, ngeri sekali. Dalam keadaan dia seperti itu, dia juga tidak menunda-nunda nikah. Ini bahayanya, diantara sekian bahaya kasus yang ada, dia nunda-nunda nikah. Alhamdulillah dia bisa menjaga, dia masih di lingkungan pondok misalnya, masih bisa terjaga karena ada teman-teman yang malu kalau gini. Nah, bagaimana kalau dia sudah keluar di jalan, ntar ada yang menggoda, apalagi wanita-wanita sekarang, na'udzubillah, ya, digoda, gimana bisa? Mengerikan sekali. Nah, maka di sini dikatakan, ya, tidak bolehnya berlama-lama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kecukupan. Tadi alasannya, wah, anak gak mampu, belum punya apa istilahnya untuk memberikan nafkah nanti ketika menikah. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk memberikan kecukupan. Ayyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka, naam, keadaan mereka fuqara, ya, membutuhkan, Allah akan berikan kecukupan padanya dari keutamaan Allah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu wa ma indahu syai'un wa yumsi wa ma indahu syai'un wa zawwaja rajulan lam yaqdir ala khatama min hadid. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika pagi-pagi di sisinya tidak ada apa-apa, dan ketika di sore hari tidak ada apa-apa. Kemudian beliau menikahkan seseorang yang tidak mampu, ya, dengan cincin dari besi. Nah, dan itu terbukti, ya, ikhwan. Artinya orang yang tadinya sulit, papa, ketika menikah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tapi biasanya, nah, ini ujian dan cobaannya. Waktu dia masih bujang, papa enggak punya apa-apa, nikah, alhamdulillah diberikan kemudahan, dapat maisha. Terus yang tadinya ketika papa rajin taklim, sudah punya istri, sudah lah, malas taklim. Itu godaannya memang. Iya, artinya kadang kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya di sini syahidnya bahwasanya seorang yang dia dalam keadaan wajib seperti ini, dia mampu memberikan infak atau lemah, ya, tetap hukumnya wajib, dan tidak boleh dia berlama-lama menunda-nunda untuk menikah, karena Allah berjanji akan memberikan kecukupan. Nah, tentunya, ya, tadi jujur diri kita itu jujur di hadapan Allah bahwasanya dia nikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Allah akan bantu, dan itu pun, ya, sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah. Kadang kita masih ragu, tapi kalau kita yakin, Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Dan banyak terbukti, ya. Nah, dan waqi' terjadi bahwasannya orang yang tadinya papa dengan menikah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu barakakum insyaallah.